بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الدين، صدراكم كاum مسلمين yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Sehingga di saat ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam kajian membahas kitab Syarah Manzumah Al-Ha'iyah yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir, barakallahu fikum, kita telah baca sebagian dari muqaddimah yang dibawakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dalam syarah beliau, sampai kita membahas tentang bagaimana tahapan penyusunan kitab para ulama, ya, dari masa para sahabat radhiyallahu anhum ajmain sampai kemudian di masa selanjutnya ketika sudah mulai muncul penyimpangan demi penyimpangan dalam permasalahan akidah, maka kemudian para ulama menulis kitab-kitab yang berkenaan dengan akidah. Kemudian kata beliau di sini, "Tsumma inna ba'dal ulama i'tanau bi mutunil akidah wa nadhumuha." Kemudian sebagian dari para ulama, mereka memberikan perhatian terhadap matan-matan akidah, kemudian juga membuat nadhum-nadhumnya. Ini dibuat sebagai bait-bait syair. Kenapa kitab-kitab akidah tersebut mereka susun sebagai bait-bait syair? Li'anna an-nadhuma akhafu 'ala nafs wa asra'u fil hifdz. Karena akidah yang disampaikan dalam bentuk nazam ini lebih mudah untuk dipelajari dan lebih cepat untuk dihafalkan. Jadi ini hanya metodologinya para ulama agar permasalahan-permasalahan akidah tersebut menjadi lebih mudah untuk dipahami dan juga masalah-masalahnya lebih mudah untuk dihafalkan, sehingga mereka menyusun, ya, permasalahan-permasalahan akidah tersebut dalam bait-bait syair. Wa abqa fi dzakirah. Demikian juga dengan diwujudkannya, ya, pelajaran-pelajaran akidah tersebut lewat bait-bait syair, ini lebih mudah untuk dihafalkan. Qala afadzalumu hadhil mutun fil aqaid liyashula hifdzuha. Ya, maka mereka pun membuat nazam-nazam ini, ya, matan-matan akidah yang dibuat sebagai nazam dengan tujuan agar mudah untuk dihafalkan. Qala wa min dzalika hadhihi al-manzumah allati baina aydina, dan di antara manzumah-manzumah tersebut, yakni bait-bait syair yang mereka buat dari kitab-kitab akidah, adalah kitab manzumah yang ada di hadapan kita, wahya al-ha'iyatu Ibnu Abi Dawud, yaitu ha'iyah karya al-Imam Ibnu Abi Dawud. Nah, kenapa kitab ini disebut sebagai al-ha'iyah atau disebut sebagai ha'iyah Ibnu Abi Dawud? Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, "Wasumiyat al-ha'iyata wasumiyat al-ha'iyatu li'annaha ala rawil ha'." Ya, mithlul mimiyah li Ibnul Qayyim wa nuniyah lahu li'annahuma ala rawin nun awil mim. Kenapa dia disebut sebagai al-ha'iyah? Karena manzumah ini, ya, disusun dengan akhiran ha. Ya, coba antum lihat, ya, di halaman 4 halaman 39 itu matan manzumah al-ha'iyah. Antum lihat bagian akhirnya itu semua huruf ha. Tamassak bihablillahi wattabi'il huda wala takun wala taku bid'iyan la'allaka tuflihu. Tuflihu. Belakangnya ha. Wadin bikitabillahi wa sunanillati atat an rasulillahi tanju wa tarbahu. Belakangnya tarbahu. Ya, belakangnya ha. Wa qul ghairu makhluqin kalamu malikina bidzalika danal atqiyau wa afsahu. Afsahu, belakangnya juga ha. Inilah menyebabkan kenapa manzumah ini disebut sebagai manzumah al-ha'iyah. Kenapa? Karena dia dibuat akhirannya ha semua. Mithul mimiyah Ibnul Qayyim wa nuniyah lahu, seperti manzumah mimiyah dan juga nuniyah karya al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Kenapa disebut nuni ya? Karena dia ya dibuat akhirannya nun semua. Demikian juga mimi ya, belakangnya mim semua. Qala fa an-nadhmu idza kana ala qafiyatin wahidah fa innahu yusamma bismi hadhihi al-qafiyah. Ya, maka sebuah manzumah apabila ya dia berada atau dia diakhiri dengan satu sajak, yakni huruf satu huruf saja, maka dia disebutkan atau diberi nama dengan nama qafiyahnya. Ya, kalau qafiyahnya itu ha, artinya belakangnya itu ha, maka dia disebut sebagai ha'iyah. Kalau belakangnya itu mim, maka dia disebut sebagai mimiyah. Kalau di akhirnya itu nun, maka dia disebut sebagai nuniyah. Kan yakuna alal ha awil mim awin nun, fayuqal ha'iyah awil mimiyah awin nuniyah wa hakadha. Ya, maka dia disebut ha'iyah, mimiyah atau nuniyah. Ya, ini karena dia berakhiran ha, maka dia disebut sebagai al-ha'iyah. Jadi kalau ditanya mengapa kitab ini disebut sebagai kitab al-ha'iyah atau mandhumatul ha'iyah, karena dia sajak-sajaknya berakhiran ha, huruf ha. Qala amma idza kana an-nadhmu laisa ala qafiyatin wahidatin wa huwa ma yusamma birajas fa hadza yusamma bil mandhumah. Ya, adapun kalau dia ya disusun namun tidak bersajak satu, ini sajaknya tidak berakhiran satu huruf saja, maka dia disebut sebagai rojas. Ya, yaitu kalau dia berbeda-beda belakangnya, ya itu disebut sebagai rojas. Dan ini juga disebut sebagai mandhumah atau arjuzah. Disebut sebagai mandhumah atau arjuzah. Contohnya mandhumah as-safarini wa mandhumah ar-rahibiyah, ar-rahabiyah fil faraid. Ya, seperti mandhumahnya safarini dan mandhumahnya ar-rahabi, yang namanya mandhumah ar-rahabiyah ya dalam ilmu faraid. Demikian juga mithlu nazmi Ibni Abdul Qawi al-Muqni, ya, lil Muqni fil fiqhi. Demikian juga mandhumahnya Ibnu Abdul Qawi ya ketika beliau membuat mandhumah terhadap kitab Al-Muqni dalam fikihnya Al-Imam Ahmad ya, fikihnya Imam Ahmad bin Hanbal, ada kitab Al-Muqni kemudian dibuat sebagai mandhumah oleh Al-Imam Ibnu Abdul Qawi. Ya, wa nazmihi lil adab asy-syar'iyyah. Demikian juga nazamnya Ibnu Abdul Qawi terhadap al-adab asy-syar'iyyah. Baik. Jadi kalau dia diakhiri satu huruf, maka dia dinamakan sesuai dengan huruf akhir dari sajaknya. Kalau huruf akhirnya ha'iyah, dia disebut sebagai ha'iyah. Ya, kalau huruf akhirnya ha, maaf, ya, maka dia disebut sebagai ha'iyah. Nah, kalau dia tidak diakhiri dengan satu huruf, maka ini disebut sebagai mandhumah atau arjuzah. Seperti mandhumah as-safarini, ya, akidah as-safarini ya, yaitu datang dalam bentuk mandhumah. Falhasilu anna nazma jayyidun li'annahu yashulu hifdhuhu fayabqa. Ya, walhasil bahwa an-nazam itu bagus. Kenapa? Karena dia mudah untuk dihafal, ya, dan lebih kuat untuk dihafal, ya, lebih kuat di memori kita. Walli'annahu yunadzim al-ma'lumat wa in kana an-nathru huwal asl. Dan dia menazamkan al-ma'lumat, ya, artinya ilmu atau wawasan yang ada dalam pembahasan tersebut ditertibkan sesuai dengan bait syair. Ya, wa in kana nathru huwal asl. Walaupun nathr itu adalah penjabaran ilmu bukan dalam bentuk bait syair. Ya, jadi matan ilmiah itu dia ada yang disampaikan oleh para ulama dalam bentuk mandhumah. Dalam bentuk bait-bait syair, ada yang tidak disampaikan dalam bentuk mandhumah. Jadi seperti kitab biasa, itu namanya an-nathr. An-nathr. Baik. Wa in kana nathru huwal asl, walaupun an-nathr itulah asal dari penyampaian ilmu, lakin an-nadhma aidan lahu fa'idatuhu fi tathbitil ma'lumat. Namun, penyampaian ilmu dalam bentuk mandhumah, ini juga memiliki faedah dalam mengokohkan maklumat, mengokohkan ya faedah-faedah yang ada di dalamnya. Wa minhu hadhil mandhumah al-jayyidah ya al-qasidah al-ha'iyah li Abi Bakar ibn Abi Daud. Dan di antara mandhumah-mandhumah yang baik tersebut adalah qasidah al-ha'iyah yang ditulis oleh al-Imam Abu Bakar ibn Abi Daud. Ya, Jadi yang namanya para ulama, mereka berusaha bagaimana agar ilmu ini dengan mudah tersampaikan kepada para penuntut ilmu. Di antaranya mereka membuat manzumah. Jadi ilmu tersebut ya mereka transfer dalam bentuk bait-bait syair. Kalau dia bait-bait syair, datang dalam bentuk bait-bait syair, maka akan lebih mudah untuk menghafalkannya. Maka akan lebih mudah untuk menghafalkannya daripada dia menghafalkan sebuah risalah dalam bentuk paparan, ya lebih mudah baginya untuk menghafalkan dalam bentuk bait-bait syair. Ya, apalagi bait syairnya sama semuanya, qafiyahnya sama. Ya, ini akan lebih mudah bagi seorang penuntut ilmu untuk menghafalkannya. Qala at-ta'rifu bi mu'allifil kitab. Ya, mengenal penulis kitab. Ya, sudah kita jelaskan sesungguhnya di pertemuan yang pertama, ya, biografi beliau, namun di sini diulang oleh Syekh Saleh Al-Fauzan agar kita benar-benar mengetahui kadar keilmuan yang menuliskan kitab ya Mandhumah Al-Ha'iyah ini. Wa huwa Abu Bakar Abdullah ibn Abi Dawud Sulaiman bin Al-Ash'ad As-Sijistani. Beliau adalah Abu Bakar. Abu Bakar ini kunyahnya. Nama aslinya Abdullah bin Abi Dawud. Jadi kan sudah kita sampaikan bahwa bapak beliau, Al-Imam Abu Dawud, ini adalah Sahibus Sunan. Nama bapaknya yang terkenal namanya Abu Dawud. Nama aslinya Sulaiman. Ya, Sulaiman bin Al-Ash'ad As-Sijistani. Ya, Sulaiman bin Al-Ash'ad As-Sijistani. Ini nama Al-Imam Abu Dawud. Sedangkan beliau ini Ibnu Abi Dawud. Anaknya Abu Dawud. Namanya siapa? Abdullah. Jadi Abdullah, nama asli beliau Abdullah bin Sulaiman bin Al-Ash'ad As-Sijistani. Ya, ini nama Al-Imam Ibnu Abi Dawud. Kunyahnya Abu Bakar. Ya, bapaknya Abu Dawud, nama asli bapaknya Sulaiman. Sulaiman bin Ash'ad As-Sijistani. Ya, dahulu masyayikhuna ketika membahas kitab Al-Jami'us Sahih mimma laisa fi sahihain atau Sahihul Musnad mimma laisa fi sahihain, ya, ketika lewat misalnya hadal hadis rawahu Abu Dawud, ya. Sana ada kawan kami orang Prancis namanya Sulaiman. Pasti dia ditanya oleh Syekh. Ya Sulaiman, ya Mas Mu Abi Daud, siapa nama Abu Daud? Ya, nah ini bagus ya ketika ada orang namanya Sulaiman ditanya. Ya, siapa namanya Abu Daud? Ya, dia menjawab Sulaiman bin Ash'ad. Karena namanya dia juga Sulaiman. Ya, ini jarang kita dapati dalam majelis-majelis di Indonesia, terutama majelis-majelis hadis. Ya, kadang rawi dikenal dengan nama kunyahnya, ya, seperti kunyahnya atau lakopnya. Ya, kita nggak mengetahui siapa nama aslinya. Saya ambil contoh saja Abu Hurairah. Hadisnya luar biasa, ribuan ya. Hadisnya luar biasa Abu Hurairah. Tapi banyak orang yang tidak mengetahui siapa nama asli Abu Hurairah. Abu Hurairah kan bapak kucing artinya. Ya, siapa nama aslinya? Ya, banyak orang yang tidak mengetahui. Ya, para ulama khilaf tentang nama asli siapa nama asli Abu Hurairah. Namun yang lebih kuat insya Allah namanya Abdurrahman ibn Sakhr. Abdurrahman bin Sakhr. Ya, kita sering mendengar nama Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Siapa Al-Imam Al-Bukhari? Nama aslinya siapa? Tahunya Bukhari saja, enggak tahu nama aslinya. Ya, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Ibn al-Mughirah Ibn al-Baddisbah Al-Bukhari. Nama asli beliau ya. Demikian juga Imam Muslim, Muslim Ibn Hajjaj An-Naisaburi. Demikian juga Al-Imam Abu Daud. Abu Daud siapa tadi namanya? Sulaiman bin Ash'ad. Kemudian Al-Imam At-Tirmidzi. Siapa nama Al-Imam At-Tirmidzi? Muhammad bin Isa. Banyak lagi nama para ulama yang masyhur tapi kita tidak mengetahui nama aslinya siapa. Maka Abu Daud di sini bapaknya Al-Imam Ibn Abi Daud, nama aslinya adalah Sulaiman bin Ash'ad. Sulaiman bin Ash'ad. Wa waliduhu, bapak beliau Abu Daud, huwa Sulaiman bin Al-Ash'ad wa huwa sahibus sunan allati hiya ihda as-sunan al-arba. Ya, min dawawin as-sunnatil muhimmah. Bapak beliau adalah Abu Daud. Ya, nama aslinya Sulaiman bin Al-Ash'ad. Beliau adalah penulis kitab As-Sunan. Sunan Abi Daud. Jadi bapak beliau ulama besar ya yang menyusun kitab Sunan Abi Daud. Namanya Sulaiman bin Al-Ash'ad. Ya, allati hiya ihda as-sunan al-arba' min dawawin as-sunatil muhimmah. Dan beliau adalah pemilik atau Sunan Abu Dawud adalah salah satu dari empat Sunan, dari empat kitab Sunan yang termasuk referensi atau sumber ya sunnah yang paling penting. Ya. Jadi selain Sahih Al-Bukhari ya, para ulama menyebutkan Ummahatus Sittah ada enam kitab induk ya ilmu hadis kitab induk hadis yang pertama Sahih Bukhari, Sahih Muslim, adapun yang empat ya ini disebut kitab sunan atau kutub sunan. Ada empat. Yang pertama Sunan At-Tirmidzi. Ya, kemudian yang kedua Sunan Abu Dawud, yang ketiga Sunan Ibnu Majah, yang keempat Sunan An-Nasa'i. Ini empat kitab sunan yang menjadi rujukan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Qala wa huwa min ashabil Imam Ahmad wa talamidih. Dan beliau termasuk ya orang dekatnya Imam Ahmad dan termasuk muridnya. Ya, walahu masail matbu'ah. Rawaha anil Imam Ahmad ismuha Masail Abi Dawud. Dan beliau memiliki sebuah kitab ya yang mengandung pembahasan-pembahasan dalam fikih Al-Hanabilah ya fikihnya Al-Imam Ahmad bin Hanbal ya beliau meriwayatkannya dari Imam Ahmad ya dengan nama Masail Abi Daud ya, kitabnya dikenal dengan nama Masail Abi Daud. Jadi Al-Imam Abu Daud bapak beliau dan juga beliau ya, ini bermadhab mazhabnya adalah mazhab Hanbali ya, jadi imam selevel Al-Imam Abu Daud saja sahibus sunan ini beliau bermadhab. Beliau bermadhab dalam keadaan kedudukannya sangat tinggi ya. Beliau bermadhab, madhabnya Hambali. Sehingga bukan suatu aib ya orang itu bermadhab. Ini adalah tuntunan dari apa para ulama kita. Mereka bermadhab ya. Seperti Al-Imam Abu Dawud dan putranya Al-Imam Ibnu Abi Dawud, keduanya bermadhab Hambali. Ya, keduanya bermadhab Hambali. Demikian yang disampaikan oleh Syekh Amir Bahjah dalam salah satu muhadharah beliau. Ya, beliau menyebutkan bahwa para ulama dikenal bahwa mereka bermadhab. Ya, Ibnu Rajab Al-Hambali, Ibnu Taimiyah itu Hambali, Ibnu Qayyim Hambali. Ya, Al-Imam An-Nawawi Syafi'i, Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar, ya bermadhab Syafi'i. Al-Imam Ibnu Abdul Bar madhabnya Maliki. Dan banyak lagi dari para ulama Al-Muhaddithun, ya, para ulama Al-Hadith, mereka bermadhab. Saya ini merupakan bantahan bagi orang-orang yang menolak untuk bermadhab. Para ulama kita bermadhab. Para ulama kita mereka ya bermadhab. Qala wa ibnu hadza dan putra beliau ini yakni An-Nadhim Abdullah yukna Abu Bakar. Ya, wa huwa imamun jalil. Adapun putranya Abu Dawud, ya ini yang membuat manzumah Al-Ha'iyah ini, beliau adalah Abdullah yang kemudian berkunyah dengan Abu Bakar. Kunyahnya Abu Bakar. Wa huwa imamun jalil dan beliau adalah seorang imam yang mulia. Akhadha min abihi wa an ghairihi min ulama'i waqtih. Beliau mengambil ilmu dari bapak beliau dan juga dari ulama-ulama di masa beliau. Wa tabahhara fil ilmi wa riwayah wa haddats. Demikian juga beliau sangat luas ilmunya, sangat luas periwayatannya dan juga beliau menyampaikan hadis. Walahu maqamun adzimun fil ilm. Beliau memiliki kedudukan yang agung dalam permasalahan ilmu. La yaqillu an maqami abihi aw yuqaribu maqama abi. Ya, tidaklah beliau itu posisinya luasan ilmunya sedikit daripada bapaknya. Atau kita ulangi ya dengan ibarat yang bahwa kedudukan beliau tidaklah lebih rendah daripada kedudukan bapaknya. Aw yuqarib maqama abi. Atau kedudukan beliau ya, kedudukan beliau telah mencapai kedudukan bapaknya. Ya, jadi kedudukan beliau sudah mencapai kedudukan yang tinggi mendekati. Rahimahumullahu taala, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka berdua. Faja'at hadhil qasidah lil aqidati salaf. Maka inilah kitab ya qasidah mandhumah yang di dalamnya terkandung aqidatus salaf. Ya. Ini akan disampaikan oleh beliau rahimahullahu taala dalam manzumahnya. Baik. Al-Nadkhul naqra al-manzumah ya. Qala rahimahullahu taala. Baik, di sini ada judul ya, At-Tamassuk bil Kitabi was Sunnah. yang dalam siku, kalau antum lihat kitabnya halaman 47, ya, tamasuk bil kitabi wa sunnah. Ya, tamasuk bil kitabi wa sunnah. Ini adalah judul dibawakan oleh pentahkik kitab, ya. Jadi yang menyusun kitab ini, jadi asalnya ini barakallahu fik. Manzumah al-Hai, ya. Kemudian disyarah oleh Syekh Saleh Al-Fauzan. Rekamannya ada di YouTube, antum bisa lihat itu, ya. Saya kadang-kadang dengar juga bagaimana penuturan dari Syekh Saleh Al-Fauzan. Kemudian direkaman ini, ya, dibuat syarahnya. Kemudian yang bekerja mentertibkannya itu ada disebut di sini, ya, Adil Ar-Rifai wa Isam Al-Mar'i, ya, wa Isam Al-Mar'i ini dua di antara para penuntut ilmu yang ikut menyusun kembali syarah Ha'iyah ini. Jadi judul yang dalam tanda kotak itu dari penyusun, ya, bukan dari Syekh Saleh Al-Fauzan, bukan juga dari Al-Imam Ibnu Abi Dawud. Qala al-Imam Ibnu Abi Dawud rahimahullahu taala, tamassak bihablillahi wattabi'il huda wala taku bid'iyan la'allaka tuflihu. Berkata beliau rahimahullah, berpegang teguhlah dengan tali Allah dan ikutilah petunjuk. Janganlah engkau menjadi pelaku kebid'ahan, ya, semoga engkau mendapatkan keselamatan. La'allaka tuflihu. Baik. Ya, ini perintah beliau atau ajakan beliau agar kita senantiasa berpegang teguh dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah, dan mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan menjadi pengikut kebid'ahan. Yang dengan itu, jadi dengan berpegang teguh kepada tali Allah dan menjauhi segala kebid'ahan, kita akan mendapatkan keselamatan. Qala asy-syarihu hafizahullahu taala, bada'a an-nazimu rahimahullahu ta'ala nazmahu biqaulihi tamassak bihablillah. Ay tamassak ayyuhal muslim bihablillah alladhi huwal Qur'an was sunnah. Ya. Di sini an-nazim yakni Abu Bakar Ibnu Abi Dawud memulai manzumahnya dengan ucapan tamassak bihablillah. Berpegang teguhlah engkau dengan tali Allah. Maksudnya apa? Tamassak ayyuhal muslim bihablillah. Ya, berpegang teguhlah wahai sekalian kaum muslimin dengan tali Allah. Alladhi huwal Qur'an was sunnah. Yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Akhadan ala wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Subhanahu wa ta'ala dalam surat Ali Imran ayat yang ke-103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah, ya, seluruhnya, dan janganlah kalian berpecah belah. Jadi kaum muslimin diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpegang teguh dengan tali Allah. Ya, seluruhnya tanpa kecualian, semuanya harus berpegang teguh dengan tali Allah. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Jadi bait syairnya Ha'iyah Ibnu Abi Dawud diambil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Cuma beliau datangkan dalam bentuk mambumah. Nah, ini contoh katakan tamassak bihablillahi wattabi'il huda, ya, berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah dan ikutilah petunjuk. Ya, dalilnya ada wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah, ya, secara keseluruhan, jangan kalian berpecah belah. Ini dalil dari Al-Qur'an. Qala wa min qawlihi, demikian juga dari sunnah alaihi salatu wassalam, ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sebagian ashabus sunan, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan At-Tirmidzi dari sahabat Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan, maka sesungguhnya barang siapa di antara kalian yang hidup, ini hidup setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, la fan kathira, maka niscaya mereka akan melihat perselisihan yang demikian banyak. Fa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdi pegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa' ar-rasyidin yang diberikan petunjuk. Tamassaku biha, berpegang teguhlah kalian dengannya. Wa'addu 'alaiha bin nawajis, dan gigitlah dengan gigi-gigi geraham kalian. Jadi Nabi alaihi salatu wasalam memerintahkan kepada kita untuk berpegang teguh dengan sunnah beliau, bahkan ya memegangnya dengan begitu kuat. Seperti apa? Dengan gigi geraham. Ya, para ulama menyebutkan gigi geraham ini ketika menggigit dia sangat kuat ya. Berbeda kalau digigitnya dengan gigi seri kita yang depan ya, atau dengan gigi taring, kayak robek dia, bisa diambil. Tapi kalau dengan gigi geraham sangat kuat. Addu 'alaiha bin nawajis. Qala wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hati-hati kalian dari perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Ya, karena sesungguhnya setiap perkara yang baru ini merupakan kebid'ahan dan setiap kebid'ahan ini merupakan kesesatan. Sebagian orang alergi ya. Ya, kadang-kadang kalau ada yang berceramah kemudian membawakan muqaddimah ya, fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar, alergi dia. Padahal apa? Itu adalah sabdanya Rasul alaihi salatu wasalam. Nabi alaihi salatu wasalam lah yang mewanti-wanti kita untuk berhati-hati dari perkara yang baru dalam agama ini. Ini bukan ucapannya ulama, bukan ucapan tapi hadis Nabi sallallahu alaihi wasalam. Beliau lah yang mengatakan wa iyyakum ma muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dari perkara-perkara baru dalam agama ini. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Karena setiap perkara yang baru itu adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Ya, beliau tidak mengecualikan ya, setiap kebid'ahan adalah kesesatan. Qala fa hadzal baitu ma'khudun min al-Qur'an was sunnah wa huwa al-amru bitamassuki bihablillah wa hablullahi huwa al-Qur'an wa sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka bait ini ternyata diambil dari Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an tadi dalam surat Ali Imran ayat ke-103. Hadis ya, riwayat Abu Dawud dan Tirmizi dari sahabat Irwad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu. Wa huwal amru bitamassuki bihablillah. Ya, yaitu perintah untuk berpegang teguh dengan tali Allah. Wa hablullah Rasulillah. Yang disebut sebagai tali Allah adalah Al-Qur'an dan juga sunnah Rasul alaihi salatu wasalam. Aw bi ibaratin ukhra naqul hablullahi huwal wahyu alladhi anzalahu ala rasulihi an kana Qur'anan aw sunnatan. Atau dengan ungkapan yang lain, kita katakan bahwa tali Allah itu adalah apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada nabinya alaihi salatu wasalam. Apa itu berupa? Apakah itu berupa Al-Qur'an atau berupa sunnah Nabi alaihi salatu wasalam? Ya. Jadi hablullah, tali Allah adalah Allah Ta'ala turunkan kepada Rasulnya, baik itu berupa Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau Al-Quran jelas ya, orang tidak akan menolak bahwa itu adalah wahyu dari Allah. Bagaimana dengan Sunnah Nabi Alaihissalatu Wasallam? Apakah dia merupakan wahyu juga? Sesungguhnya apa yang disampaikan oleh beliau dari hadis-hadis beliau, ketika beliau berbicara dalam permasalahan agama, ya, maka ini juga merupakan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surat An-Najm Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Ya. Dan tidaklah dia mengatakan dari hawa nafsunya, hanya saja apa yang dia sampaikan adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hakikatnya juga merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau alaihi salatu wasalam tidak mengatakan dari hawa nafsunya. Sehingga kesimpulan apa yang kita sampaikan, hablullah wahyu yang Allah turunkan, baik itu merupakan Al-Qur'an maupun merupakan sunnah dari Nabi alaihi salatu wasalam. Wa qauluhu tamassak bihablillah yakni i'tasim bihi. Maksud berpegang teguh dengan tali Allah artinya pegang dengan kuat. Kama qala ta'ala wa'tasimu bihablillah. Sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah. Wa Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau alaihi salatu wasallam mengatakan, "Innallaha yardha lakum thalathan." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu ridho bagi kalian tiga perkara. Yang pertama, anta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an. Yang pertama adalah agar kalian beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini perkara pertama yang Allah ridhoi atas diri kita. Jadi kita beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kemudian yang kedua, wa anta tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Kedua, ya, bahwa kalian ya berpegang teguh dengan tali Allah secara keseluruhan dan tidak kalian berpecah belah. Kalian tidak berpecah belah. Ini perkara kedua yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala wa antum nasihu man wallahu Allahu amrakum. Dan yang ketiga, agar kalian memberikan nasihat kepada ya orang-orang yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memimpin kalian. Ini memberikan nasihat kepada. Ini tiga perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala atas kita. Yang pertama, beribadah kepada Allah, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kemudian yang kedua, berpegang teguh dengan tali Allah, tidak berpecah belah. Kemudian yang ketiga, menasihati ya para pemimpin. Qala hadhihi thalath minha al-ittisamu bihablillah li'annahu ya yaqi minal iftiraq wal ikhtilaf. Ya. Maka perkara ini di antaranya adalah al-ittisam bihablillah. Berpegang teguh dengan tali Allah. Ya. Kenapa? Li'annahu yaqi minal iftiraq wal ikhtilaf. Karena dengan berpegang teguh dengan tali Allah mencegah atau menjaga kita dari perpecahan dan perselisihan. Ya. Maka ini kunci keselamatan, kunci persatuan. Kalau kaum muslimin itu mau bersatu, tidak berpecah belah, mereka semua harus setuju. Kita kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Bukan kembali kepada ADART ormas tertentu. Bukan kembali kepada pemikiran tokoh-tokoh tertentu. Bukan kembali pada isme-isme tertentu, tapi kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Jangan bicara soal persatuan, jangan bicara tentang ya kesatuan umat, ya tanpa adanya ajakan kembali kepada ya. Maka agar tidak terjadi perpecahan di tengah-tengah umat, maka hendaknya mereka berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu Wa Taala. Qala fala yahsulul ikhtilaf wal iftiraq illa bisababi adami tamassuki bikitabillah sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam kaftiraki ahli kitab. Maka tidak akan terwujudkan ya, maka tidaklah terjadi ikhtilaf dan iftiraq, terjadi perbedaan pendapat dan juga terjadi kan disebabkan karena tidak mau berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam kaftiraki ahli kitab ya, seperti perpecahan yang terjadi di ma'annallaha anzala alaihimut taurah wal injil, padahal telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka Taurat dan Injil. Alkitab mereka diturunkan kepada mereka kitab-kitab suci. Ada Taurat bagi orang-orang Yahudi, Injil bagi orang-orang Nasrani. Tapi mereka mengapa mereka berpecah belah? Barakallahu fikum. Karena mereka tidak mau berpegang teguh dengan kitab suci mereka. Ya. Walakin lamma lam ya'tasimu bihablillah tafarraqu wahtalafu. Walaupun Allah telah menurunkan bagi mereka kitab suci, namun ketika mereka tidak teguh dengan tali Allah, mereka pun berpecah belah dan berselisih. Walihada qala ta'ala wala takunu kalladzi tafarraqu wahtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Ya. Wa ulaika lahum adzabun adzim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang mereka dalam surat Ali Imran ayat ke-105. Wala takunu kalladzina tafarraqu wahtalafu mim ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang berpecah belah dan berselisih setelah datang kepada mereka petunjuk. Manhum, siapa orang-orang tersebut? Yaitu Ahlul Kitab. Mereka telah diturunkan kepada mereka oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, At-Taurah wal Injil. Allah turunkan kepada mereka kitab suci. Namun mereka tidak mau berpegang teguh dengan kitab suci yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan atas diri mereka, ya, maka pun berpecah belah dan berselisih. Wa ulaika lahum adzabun adzim. Maka mereka ini akan mendapatkan azab yang demikian, ya, besar dari Allah Subhanahu wa taala. Hadza tariqatu ahli kitab annahum taraku kitab rabbihim wa tafarraqu. Ini adalah jalan yang ditempuh oleh ahli kitab, di mana mereka meninggalkan, ya, kitab suci dari Rabb mereka, maka mereka pun terpecah belah. Ya. Suatu hal yang perlu dihindari oleh kaum muslimin, ya, jangan sampai kemudian mereka meniru kebiasaan ahli kitab yang suka berpecah belah. Ya, apa yang menyebabkan terpecah belahnya barisan mereka tidak lain dan tidak bukan, ya, karena mereka menjauh dari kitab suci yang telah diturunkan oleh Rabb mereka. Taib. Baik. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Adapun pembahasan selanjutnya, insyaallah kita akan bacakan pada pertemuan yang akan datang biiznillahi taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.